Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, silakan, Pak. Jawabnya, wakil rakyat ini kurang memenuhi syarat kriteria sesuai yang diinginkan rakyat. Jadi otomatis karena dia itu banyakkan memberikan upeti sebelum menjadi wakil rakyat, jadi otomatis dia jadi seorang calo, calo politik, maka terjadilah seperti ini. Jadi mereka kerjasamanya kurang, akibatnya ya itu tadi, antar anggotanya saling ribut. Oleh karena itu dia harus menyelesaikan permasalahan itu segera, sehingga perdanya itu bisa berjalan mulus dan tidak mempersulit rakyat. Dengan kata lain bahwa dia harus bisa mengklarifikasikan dan menjelaskan supaya enggak terjadi kemacetan roda ekonomi gitu loh. Kalau enggak ya itu akan terjadi timbul masalah di dalam perekonomian di perda tersebut gitu. Terima kasih. Pak Tardi, selamat sore. Paling tidak itu dicurah. Pak Tardi? Halo? Halo. Ya, silakan, Pak. Iya, jadi kalau soal DPRD seperti ini saya teringat oleh almarhum presiden kita, Bapak Gus Dur. DPR itu sekarang Bu. Nah, ini sudah terbukti. Seperti ini bukan orang tidak berpendidikan ya, Bu ya. Kayaknya DPRD ini hanya contoh orang datang tarung atau hanya lihat duitnya aja nih, Bu. Masa DPR terpecah belah. Bagaimana negara kita, Bu, kalau orang di atasnya aja terpecah belah seperti itu? Ya, wajarlah kalau mungkin negara kita sekarang banyak terjadi kerusuhan. Gereja dibakar, terus apa orang-orang di atasnya memberi contoh seperti itu. Kalau kita bilang ya peribahasa-bahasa Indonesia itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini saya rasa DPR kencing berdiri, rakyat kencingnya berlari. Ya DPR seperti ini, kalau saya bilang mungkin sama anak-anak TK, masih lebih baik anak TK bisa bersatu, dimana kita diajarkan. Kalau misalnya memang tidak ditemui kata mufakat, musyawarah tidak ketemu kata mufakat, pemungutan suara, gitu aja korespon. Mungkin DPR ini kita naik gaji nih, kurang kali ini gajinya nih. Harus naik gaji juga nih, Bu, mungkin, Bu. Mungkin harus pengumpulan uang, poin untuk DPR. Oke. Okay. Baru kerjanya di KPR ya. Iya, terima kasih. Pak Hadi, silahkan. Iya, selamat sore. Iya, silakan, Pak. Jadi ya ini mental pejabat maupun DPR atau orang mau jadi pejabat DPR sebenarnya banyak yang tidak tahu dia mau apa gitu. Jadi mindsetnya adalah bagaimana saya ini memanfaatkan jabatan saya ini untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran saya. Kira-kira begitulah mau mindset mereka itu, karena mereka mendapatkan itu juga dengan perjuangan, karena budaya korupsi, budaya nepotisme yang tinggi ini. Sehingga mereka itu nggak ada, sebenarnya banyak sekali yang tidak punya mindset untuk membangun bangsa ini, caranya gimana itu nggak punya, sebenarnya konsep itu nggak punya. Saya mau jadi apa, biar rakyat ini atau bangsa ini menjadi apa itu nggak ada, borong-borong. Jadi ya begitulah akhirnya berjalan sendiri-sendiri tanpa, seperti tanpa arah gitu. Ya mereka di atas bagaimana, di bawah gimana gitu. Okay. Di atas kebijakannya apa, kemudian yang di bawah itu ya asik dengan urusan masing-masing, kira-kira gitu, memperbesar PAD lah. PAD-nya besar bukan untuk kemakmuran, untuk pembangunan, tetapi ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka gitu. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Mindset untuk membangun, mindset untuk nyolong, mindset untuk korupsi, itu yang ada. Terima kasih. Oke. Okay. Silahkan 633-9160 untuk Anda, Mitra Bisnis, yang ingin berbagi opini. Pak Jerry? Iya, benar-benar. Silahkan, Pak. Kayaknya Mbak Lena ketawa-ketawa nih dengar Bapak yang ketawa tadi. Jangan nunggu dong. Lucu, ya. Kayaknya ada, kayak. Menurut saya, jangan dibiasain ya, opini masyarakat ini saya nggak tahu nih mulainya dari mana nih. Bahwa kalau orang mau jadi bupati itu, dia udah keluar duit banyak, jadi nanti pasti harus nebus, harus mengembalikan lagi apa yang udah dia keluarkan di muka, dan harus untung, jadi ujung-ujungnya duit gitu. Mudah-mudahan nggak begitu, rubahnya persepsi atau mindsetnya harus, kalau mau kaya jangan jadi pejabat, jadi pengusaha. Karena pejabat cuma ngurusin, nggak cuma sebagai apa ya, regulator gitu. Nggak gitu sulit juga kan sebenarnya ilmunya gitu. Menjadi pengusaha kan ada faktor spekulatif ya dan seterusnya. Jadi mindsetnya harusnya sih nggak begitu. Oke. Itu aja Mbak. Pak Andre, terima kasih banyak. Pak Andre? Ya. Ini budayanya budaya korupsi. Ini masih belum bisa dibasmi sampai mungkin bukan akarnya. Bangsa kita ini ya budayanya udah membudaya korupsi sama namanya tawuran ini sekarang bukannya anak pelajar aja ya. DPR pun juga udah tawuran. Ditambah lagi sekarang yang tambah runyam lagi susara yang memakai simbol-simbol agama. Nah, ini udah tambah kompleks ini masalahnya. Ya semua udah membudaya ini harus segera diselesaikan ini. Salah satunya aja dengan cara itu penegakan hukum, Bu, yang tegas. Itu aja, makasih, Bu.